Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Al-Mudabbaj, darsuna al-yawm al-Mudabbaj. Nah, man yakra? Abda? Ikra? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif asy-syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah. Al-mudabbaj qawluhu wa ma rawa kullu qarinin an akhi mudabbajun fa'rifu haqqan wa antakhi. Ayyib. Al-bayt fi al-manzuma. Ma rawa wa ma rawa kullu qarinin an akhih. Hadith yang diriwayatkan setiap qarin, qarin itu yang seleting gitu, seangkatan ya. An akhih, dari saudara angkatannya, dalam berguru hadith disebut mudabbaj. Fa'arifhu, maka ketahuilah. Haqqan, dengan sebenar-benarnya. Wantakhih. Wantakhih nanti akan datang penjelasan maknanya, yaitu waftakhir, dan berbanggalah kamu dengan mengetahui perkara ini. Berbanggalah kamu dengan mengetahui al-mudabbaj ini. Naam. الشرح قراء الشرح هذا 27 من أقسام الحديث في المنظومة البيقونية وقد أشار إليه بقوله و أي والسابع والعشرون من الأقسام هو الحديث المدبج. طيب ini yang ke-27 ya yeah. Dari aqsamil hadith dalam al-manzuma al-baquniyah. Sajjal tu ya awal. Sajjal. Musajjal. Hah? Di sana? Baik. Dan dia al-baquni telah mengisyaratkan kepada jenis ini dengan menggunakan kata waw biqauli wa dan, yakni dan yang ke-27 gitu adalah hadith al-mudabbaj. Naam. Wa'arrafahu wa'arrafahu biqaulihi ma rawa kullu qarin ay al-hadith alladhi yarwihi kullu qarin wa yujma'u ala qurana wa huwa lughatun bima'na al-musahib an akhih bi iskanil lahai waznan aw ala niyatil waqfi wa qasrahu ala lughatin mashhuratin fil asma'il khamsah wal ma'na ay mimman yusawihi aw yuqaribuhu fis sinni wal isnad. Tayyib. Al-Baiquni 'arrafa, yani 'arrafa al-mudabbaj, dia mendefinisikannya dengan ma rawa kullu qarin. Marwa kullu qarin, ini hadis yang diriwayatkan oleh setiap qarin. Naam. Setiap qarin, yakni qarin dari qarin, timbal balik gitu. Nanti akan semakin diperjelas. Baik. Yang dimaksud dengan qarin di sini dijelaskan ya, wa yujma'u ala qurana. Jadi qarin jamaknya qurana. Maknanya dari segi lughah al-musahib. Naam. Qorin itu yang menyertai. Al-Musahib secara bahasa yang menyertai seseorang. Nah, makanya ada hadis Ibnu Mas'ud dalam Sahih Muslim, setiap orang ada lahu qorin minal malaika wa qorin minal jin, minas syaitan. Setiap orang ada qorin yang menyertainya dari kalangan malaikat. Dan ini yang di sebelah kanan. Dan ada qorinnya dari kalangan setan, dari kalangan jin yang di sebelah kiri. Jadi qorin ini selalu bersama dia, musahib lahu, selalu menyertainya. Itu makna qorin secara bahasa. Tayyib. Adapun maknanya secara istilah yang dimaksud di sini, ya nanti akan datang penjelasannya. Ini makna lugawinya. An akhih, ya bi iskanil ha, an akhih, disukun haknya. Waznan, ya waznan, yakni dalam rangka penyesuaian timbangan wazan. Bait-bait syair, karena bait syair sebelumnya juga begitu. Al-mudarajatu fil hadithi ma'atat min ba'di alfadhir ruwati ittasalat. Itu disuruh marwa kullu qorin an akhih mudabbajun fa'arifu haqqan wantakhih. Jadi ujungnya timbangan wazannya ujungnya di sukun. Au alaniyatil waqfi, atau disukun alaniyatil waqfi, di atas niat al-waqf. Ya. Jadi diniatkan waqaf di sini, makanya di sukun. An akhih waqaf gitu. Tayyib. Wa qasrahu ala lughatin masyhuratin fil asma'il khamsah. Ini kan akhih ini min al-asma'il khamsah, yakni kalau diberlakukan sebagai yakni dengan lughah al-asmal khamsah, berarti kan an akhihi, yakni majrurun bi an, alamatu jarrihi madha al-ya niabatan anil kasrah. Itu kalau di i'rab asmaul khamsah. Ada lughah lain yaitu lughatul qasr. Dikosor, yakni tidak diperlakukan sebagai al-asmaul khamsah. Jadi an akhih. Jadi dia majrurun bil kasrah seperti ini. Nah. Ini salah satu lugha masyhur dalam al-asmaul khamsah. Naam. Tayyib. Wal ma'na ay mimman yusawihi aw yuqaribuhu fis sinni wal isnadi. Ini makna qorin di sini, yakni akhi di sini. Kullu qorinin an akhih, yakni an akhih ada lughatul qasr. Naam. Setiap qorin meriwayatkan dari saudaranya, mimman yusawihi, dari kalangan rawi yang setara dengan dia, sederajat dengannya. Au yuqarinuhu, atau berdekatan. Yuqarinuhu yakni berdekatan. Yusawih ini persis sama. Yuqarin yakni berdekatan, hampir sama. Dalam hal apa? Dalam hal sin, usia. Usia persis sama atau usianya beda sedikit, yakni hampir sama. Wal isnad, dan dalam sanad. Ya, dalam sanad, yakni dalam tabaqah tingkatan sanad. Naam. Wal qarin, qira. Wal qarin istilahan bayyanahu al-Hafidzul Hakim fil ma'rifah biqoulihi wal qarinani idza taqaraba sinnuhuma wa isnaduhuma. Aywa. Jadi al-Hakim dalam Ma'rifat Ulum al-Hadits menjelaskan makna al-qarin secara istilah, dari segi istilah, yaitu idza taqaraba sinnuhuma wa isnaduhuma, apabila usia dan sanad keduanya berdekatan, hampir sama, berarti keduanya qorin. Karena satu dengan yang lainnya salimah menyertai gitu. Ya, menyertai karena menyamai itu hampir sama dalam hal usia dan sanadnya. Naam, ikra wa abara. Wa abara al-Hafiz Ibn Hajar bi annahu tasyaraka ar-rawi wa man rawa anhu fi as-sinn wal luqi. Tayyib. Tasyaraka ar-rawi wa man ra'a anhu fi as-sinn wal luqi. Tayyib. Ar-rawi wa man ra'a an. Seorang rawi dan yang meriwayatkan darinya. Seorang rawi dan yang rawi yang meriwayatkan dari dia, ya, berserikat, yakni memiliki kesamaan dalam sin, dalam usia, dan al-luqi. Naam, al-luqi yakni dalam hal perjumpaan dengan seorang syekh dalam sanad, ya. Makanya ini al-luqi ini semakna dengan as-sanad. Al-luqi, ikra. Al-luqi huwa al-isnad kama 'inda al-hakim wal muradu bihi sawa'un al-luqi aw al-isnad huwa al-akhdhu 'an al-masyayikh kama fadahu al-hafidhu fi an-nuzha. Ah, itu. Wal-luqi huwa al-isnad. Jadi ibarah ungkapan Al-Hafidh Ibn Hajar ini dinukil dari Nukhbatul Fikar, ya. Nah, Al-Hafidh Ibn Hajar ucapannya ini istasyaraka ar-rawi wa man ra'a anhu fi istimal luqi, ini dinukil dari Nukhbatul Fikar. Nah, yang dimaksud oleh Ibn Hajar dengan kata al-luqi adalah al-isnad, karena ibarahnya ungkapannya Al-Hakim dalam Ma'rifat Ulumul Hadith yaitu isnad. Yang sudah kita lewati tadi, wal qarinani idza taqaraba sinnuhuma wa isnaduhuma. Jadi Al-Hakim mengungkapkannya dengan bahasa taqarubul al-isnad, fil isnad. Ibn Hajar mengungkapkannya dengan al-luqi. Jadi supaya dipahami di sini bahwa al-luqi yang dimaksud Ibn Hajar sama dengan yang dimaksud Al-Hakim yaitu al-isnad. Nah, makanya di sini Syekhun al-Bukhari menjelaskan wal-luqiyu wal-isnadu kama indal hakim, ya kan? Wal-muradu bihi, dan yang dimaksud dengannya yakni sawa'un al-luqiyu, sama saja dibahasakan dengan al-luqiyu, yani perjumpaan dengan syekh, awil isnadu atau sanad, yang dimaksud di sini huwal-akhdhu anil masyayikh, yaitu mengambil hadis dari para masyayikh. Nah, yakni keduanya memiliki kesamaan dalam mengambil hadis dari para masyayikh. Namanya juga qorin, yakni dalam bahasa kita mungkin mudah difahami kalau kita katakan seangkatan gitu ya. Seangkatan dalam berguru gitu. Jadi ini sama-sama mengambil dari syekh itu, sama-sama mengambil dari syekh itu. Kenapa? Karena memang usianya sama. Jadi satu angkatan dalam belajar, dalam berguru. Hah? Atau kalau ada perbedaan usia ya beda sedikit. Nah, jadi luqinya dan isnadnya sama-sama mengambil dari masyayikh yang sama. Nah, gitu. Kama afadahul hafidhu fi nusha, sebenarnya di faedah ini disampaikan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam An-Nusha Syarah Nukhbat Al-Fikr. Baik. Qira. Fa hadhi riwayat yutlaqu 'alayha mudabbajun bi dhammil mimi wa fathil muhmalati wa tashdidil muwahhadati wa akhiruhu jimun. Baik. Yani ini penjelasan lugawinya bahwa riwayat ini yakni tentang syakal mudabbaj. Fahdhi riwayah yutlaqu alaihi, yani riwayat hadis yang seperti ini gitu. Riwayat hadis yang seperti ini dimutlakkan padanya istilah mudabbaj. Nah, mudabbaj syaklnya ini dhammil mim wa fathil muhmalah mu da muhmalah, yakni dal tanpa titik muhmalah. Naam. Wa tasydid al-muwahhadah yakni al-ba al-muwahhadah, yakni titiknya satu di bawah, maksudnya muwahhadah ditasydid mudabbaj. Wa akhiruhu jim, dan yang terakhir jim. Tayyib. Didetailkan ini syakilnya supaya tidak tidak keliru. Naam. Sebelumnya kita belajar tentang apa? Mudraj. Sekarang mudabbaj. Nah, gitu. Tayyib. Qauluhu. Qauluhu. Fa'arifhu haqqan wantakhih. Bikha'in mu'jamah ba'da muthannatin fawqiyah. Wahuwa liftikharu. Tayyib. Fa'arifhu, maka ketahuilah. Ya. Ketahuilah dia, yaitu mudabbaj, haqqan dengan sebenar-benarnya. Wantakhih. Bikha'in mu'jamah. Kha mu'jamah. Mu'jamah artinya apa? Pakai titik. Jadi bukan ha, tetapi kha. Nah, ba'da muthannatin fauqiyah. Setelah muthannatin fauqiyah ini dua titik di atas, yaitu ta. Nah, titiknya dua di atas. Muthannat fauqiyah, yaitu ta maksudnya. Wa huwal iftikhar. Naam. Jadi wantakhi artinya waftakhi. Al-iftikhar artinya berbangga, ya. Qala Iqra. Qala Ibn Mandzur fil lisan. An-nakhwah al-'azamatu wal kibru wal fakhru. Nakhayanhu wantakha wa nukhiya wa yuqal nukhiya fulanun wantakha wa la yuqal nakha. Wiyakal intakha fulanun alaina ay iftakhara wa ta'adzama. Baik, ini dinukil penjelasannya dari Lisanul Arab, ya. Ibnu Mandzur dalam Lisanul Arab mengatakan an-nakhwah, an-nakhwah artinya al-'azamah wal kibr wal fakhr. Ya, keagungan, kebesaran, al-kibr kesombongan, al-fakhr kebanggaan, gitu. Itu makna nakhwah. Fi'il madinya nakha yankhu wantakha wa nukhiya. Naam, yuqal nukhiya fulanun wantakha. Ya, yakni apa? Yakni nukhiya fulan berarti yu'adzamu fulan wantakha waftakhar, dia dibesarkan, diagungkan gitu, ditokohkan dan dia berbangga dengan itu. Ah, begitu. Wala yuqalu nakha, dan tidak dikatakan nakha. Jadi bukan nakha fulanun, bukan, tapi nukhiya fulan wantakha. Wa yuqal intakha fulanun alaina. Nah, ini penggunaannya. Intakha fulanun alaina ay iftakhara wa ta'azzama alaina, yani dia berbangga atas kami, menganggap dirinya lebih besar, lebih mulia daripada kami, lebih agung daripada kami, begitu, membanggakan diri atas kami. Nah, jadi wal makna berarti wal makna iftakhir anta bima'rifatihi wa idrakihi. Aywa, berarti ini makna fa'arifhu haqqan wantakhi, maka ketahuilah al-mudabbaj itu haqqan dengan sebenar-benarnya. Wantakhi yakni waftakhir anta bima'rifatihi wa idrakihi, dan berbanggalah anda dengan mengetahui al-mudabbaj. Ya, berbanggalah dengan mengetahui al-mudabbaj. Tayyib. Wasil. Wa hadha an-naw'u muhimun wa lahu fawaid. Qala al-Hafidz As-Sakhawi huwa naw'un muhimun wa fa'idatuhu wa fa'idatu dhabtihi al-amnu min dhanni ziyadati fil isnadi aw ibdalil wawi bi'an in kana bil an'anah. Jenis ini penting, kata Syekh, urgen. Nah, dan memiliki beberapa faedah. Kemudian Syekh menukil ucapan As-Sakhawi, Al-Hafidz As-Sakhawi. Ini dinukil dari kitab As-Sakhawi, yaitu Fathul Mughith. Naam. Fathul Mughith, ini kitab As-Sakhawi. Nah, bisa juga dilihat kitab lain Tadribur Rawi. Nah, jadi ini dari kitab Fathul Mughith. Kitabnya Sakhawi namanya Fathul Mughith. Siapa Sakhawi? Pernah kita lewati. Sakhawi itu muridnya Al-Hafidh Ibnu Hajar. Sakhawi muridnya Al-Hafidh Ibnu Hajar. Nah, kata Sakhawi, huwa na'un muhim. Ini adalah jenis yang penting. Wa fa'idatu dhabtih. Fa'idah menguasai. Al-mudabbaj. Al-amnu min dhanni ziyadati fil isnad. Au ibdalil wawi bi'an. Jadi fa'idah dipastikannya dikuasainya bahwa ini ibu dabbaj. Dengan dipastikan bahwa ini ibu dabbaj, maka faidahnya apa? Aman dari dugaan terjadinya tambahan dalam sanad. Iya. Karena ini kan dua orang ini itu seangkatan gitu, usianya hampir sama atau sama. Sama-sama seperguruan dari seorang syekh atau beberapa syekh, sama-sama mengambil hadis dari syekh yang sama gitu. Jadi ketika ditemukan dalam sanad, dia meriwayatkan dari kok meriwayatkan di orang yang seusia dengan dia gitu. Bukan dari syekhnya tapi dari saudaranya dulu yang seangkatan dengan dia gitu tadi, yang hampir sama usianya. Nah, yang seangkatan tadi. Nah, ini kan kalau tidak dipastikan bahwa ini memang mudabbaj, ini akan menimbulkan persangkaan, oh ini jangan-jangan ada kekeliruan riwayat. Ada yang salah meriwayatkan sehingga dia menambah rawi gitu. Faham? Nah. Tetapi karena diketahui bahwa ini mudabbaj, enggak, ini bukan tambahan. Bukan tambahan dalam sanad, bukan. Memang begitu sanadnya. Ini memang seangkatan meriwayatkan dari seangkatan gitu. Dan ini termasuk sesuatu yang indah. Nah, atau ibdalil wawi bi'an, atau aman dari penggantian wawu dengan an, in kana bil an'anah, apabila riwayat itu dengan an'anah. Jadi ketika kita lihat di sanad fulan an fulan, jadi dengan sigot an, an'anah itu maksudnya in kana bil an'anah, apabila riwayat itu dengan an'anah maksudnya bisigoti an fulan an fulan, fulan an allan, illan misalkan. Fulan dan illan ini seangkatan. Nah. Ya. Yeah. Kalau kita tidak memastikan bahwa ini mudabbaj, dikhawatirkan muncul dugaan bahwa sebenarnya an ini adalah wawu gitu. Fulan wa illa. Artinya ada rawi yang meriwayatkan dari dua orang sekaligus, yang dua orang ini memang seangkatan dalam sanad, dalam berguru hadis. Ya. Tetapi ketika kita memastikan bahwa oh ini mudabbaj, bukan tidak ada kesalahan di sini, tidak ada kesalahan bahwa an berganti wow, enggak, ini memang an, yakni fulan meriwayatkan dari illan, ini dia meriwayatkan dari saudara seangkatannya memang gitu. Kalau tidak dipastikan itu mudabbaj, maka ini bisa muncul dugaan, oh ini sebenarnya harusnya bukan an, ini harusnya wah, waw. Rawi di bawahnya meriwayatkan dari dua orang yang seangkatan gitu. Tetapi kita mengetahui ini mudabbaj, jadi ini bukan kesalahan, memang an aslinya. Memang seperti itu. Artinya ini meriwayatkan dari saudara seangkatannya. Wajih? Baik. Gitu maksudnya. Tatimmat. At-tatimmatul ula riwayatul aqrani qassamaha ba'du ahli ilmi ila qismain. Al-awwal ay yarwiya kullu wahidin minhuma 'anil akhari wa huwa al-musamma bil mudabbaj kama sabaq wa sayati mazidu idahin bihaulillah. Tayyib, tatimmat, yakni beberapa tambahan pelengkap disampaikan oleh Syekh. Nah, tambahan pertama yaitu riwayatul aqran ditaksim, diklasifikasi oleh sebagian ahlul ilm menjadi dua macam. Al-awwal, yang pertama, an yarwiya kullu wahidin minhuma 'anil akhar. Wah, ini masya Allah. Masing-masing dari dua rawi yang seangkatan tadi, ya, itu meriwayatkan dari yang lainnya. Nah, Zaid dan Muhammad misalkan, qarinan, Zaid rawa an Muhammad, Muhammad kadzalik rawa an Zaid, timbal balik, Zaid meriwayatkan dari Muhammad, Muhammad juga meriwayatkan dari Zaid, rawa ayyarwa kullu wahidin minhuma 'anil akhar. Dan inilah yang disebut dengan al-mudabbaj, inilah yang dimaksud oleh al-Baiquni, wa ma rawa kullu qarinin an akhi. Kullu qarinin an akhi artinya masing-masing darinya meriwayatkan dari saudara seangkatannya. Timbal balik, Muhammad dan Zaid misalkan, Muhammad meriwayatkan dari Zaid, Zaid juga meriwayatkan dari Muhammad. Jadi ada riwayat Muhammad meriwayatkan dari Zaid, ada juga riwayat Zaid meriwayatkan dari Muhammad. Itulah mudabbaj. Nah, dan akan datang kata Syekh penjelasan tambahan setelahnya nanti bihaulillah. Nah, yang kedua, nah kita ambil yang kedua ini, ats-tsani, jenis yang kedua, ats-tsani ayarwi ahadul qarinaini 'anil akhar wala yarwi al-akharu anhu wala yarwi, ya, nah wala yarwi al-akharu an, baik. Fahada ghairu mudabbaj wa yusamma bi riwayatil aqran. Kamil. Wa ala hadha jam'un min al-huffadhi kal Hakim wa Ibn Salah wa Ibn Hajar wa Sakhawi. Kamil. Wa qalu bi anna al-awwala akhassu min al-thani wa alayhi fa kullu mudabbajin aqranun wa la aksa. Yang kedua, an yarwiya ahadul qarinaini 'anil akhari wa la yarwiya al-akharu anhu. Ya, ini seharusnya wala yarwiya, ya. Kalau kita atofkan kepada an yarwiya. An yarwiya wa la yarwiya. Kan begitu, ya. Salah satu dari dua qarin, dua saudara seangkatan ini meriwayatkan dari yang lainnya dan yang lainnya tidak meriwayatkan darinya. Berarti tidak timbal balik. Muhammad dan Zaid tadi, misalkan Muhammad meriwayatkan dari Zaid, tetapi Zaid tidak meriwayatkan dari Muhammad. Hanya Muhammad yang meriwayatkan dari Zaid. Tidak timbal balik. Fahada ghairu mudabbaj. Ini tidak disebut mudabbaj. Tayyib. Dan ini disebut apa? Riwayat al-aqran. Riwayat orang-orang yang seangkatan. Nah, di atas istilah ini berjalan sekelompok huffaz seperti Al-Hakim, Ibn Salah, Ibn Hajar dan muridnya yaitu Sakhawi. Mereka mengatakan bahwa yang pertama al-awwa bi anna al-awwala akhassu min ats-tsani. Yang pertama mudabbaj itu lebih khusus daripada yang kedua yaitu riwayatul aqran. Wa alaihi berdasarkan ini fa kullu mudabbajin aqranun. Setiap mudabbaj termasuk aqran, yakni termasuk riwayatul aqran wala aksa. Dan tidak sebaliknya, yakni riwayat al-aqran tidak disebut mudabbaj. Riwayatul aqran tidak bisa disebut mudabbaj. Karena riwayatul aqran hanya dari satu arah. Mudabbaj itu dua arah timbal balik. Masing-masing dari kedua. Kullun kata al-Baiquni ma rawa kullu qarinin an akhi. Berarti timbal balik. Masing-masing qarin meriwayatkan dari qarinnya. Tamam? Barakallahu fikum, naktafi bihadha at-tatimmatu ats-tsaniya wa ma ba'daha fi ma ba'd. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.